yang percaya. Bila aku sedang jatuh cinta, karena dia orang yang berada, sedang aku orang biasa. Kaya, tapi tulus murninya cintaku, banyak orang memandang sebelah mata. Aku cinta dia, aku sayang.